Quran surah keempat ayat 103 paling kanan pertengahan. Fa idza qadaitumus salata, jika anda selesai menunaikan salat kemudian, fadzkurullah, maka berzikirlah kepada Allah. Zikirnya banyak. Bisa kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, istighfar dulu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hadis Muslim nomor hadis 571. Allahumma anta salam minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bisa salat sunnah. Salat sunnah disebut zikir. Ya, salat itu zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Ya, fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Bisa berdoa. Doa itu zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kata Allah, hey, ayo berdoa, zikir. Disebutnya zikir. Minta kepadaku dalam jiwamu. Ya, minta dengan khusyuk, penuh harap kepada Allah, zikir. Bisa baca Quran? Baca Quran itu zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Makanya anda selepas sholat, anda ucapkan misalnya surat Al-Baqarah 255, ayat kursi. Baca kemudian tiga kul. Kul huwallah, kul a'udhu birabbil falak, kul a'udhu birabbin nas. Itu zikir. Nah, kalau anda ingin tunaikan itu, kata Allah, qiyaman. Ayo, boleh sambil berdiri. Jadi kalau misalnya selesai sholat, buru-buru. Harus kembali ke kantor. Ada yang kembali ke kampus. Ada yang baru sholat subuh, harus bergerak untuk ke kota. Bukan berarti buru-buru itu menghilangkan zikir. Apa enggak bisa zikir sambil jalan, kata Allah? Bisa kan sambil bergerak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allahumma antas salam. Wingkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bisa. Jadi bukan alasan buru-buru itu menghilangkan zikir. Silakan sambil berdiri. Ya, daripada bicara yang tidak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Lambat. Astagfirullah, astagfirullah. Oh, imamnya tadi kepanjangannya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, imamnya ya Allah, astagfirullah. Astagfirullah.